pernah ono ning atiku. Janji ora bakal ninggalke aku. Saiki kowe lunga lenjani janjimu, tinggalke loro ning jero dada. Ora masalah, lambemu sing lames gawe atiku keiris. Ra bakal aku nangis merko kuwi wis digaris. Terus nomu koyo telo anane mau nyarati isone kawe loro loro nining jero ati. Proses panang rano kue aku ayam. Kure proses panang rano kue aku senang. Terus I'm